سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله، pada minggu yang lalu kita selesai pada pembahasan hadis atau penjelasan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sekarang kita akan mengambil hadis selanjutnya. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Bulughul Maram: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، dari عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah mengatakan: من الكبائر syatmur rajuli walidayhi, termasuk di antara kabiratun minal kabair, dosa-dosa besar adalah seseorang mencaci orang tuanya. Qila, kemudian ditanyakan, wahal yasubbur rajulu walidayhi, apakah ada seseorang yang berani mencaci orang tuanya? Qala na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang itu membalas caciannya. Dan seseorang mencaci ibunya, ibu seseorang, ibu dari orang lain, kemudian dia membalas caciannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dalam menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, fi hadzal hadis أنه لا يجوز للإنسان أن يكون سببا في الإساءة إلى والديه. Hadis ini menerangkan tidak bolehnya seseorang menjadi sebab al-isa'ah ila walidayh, menjadi sebab terjadinya perlakuan jelek terhadap kedua orang tuanya. Fakama annahu la yusi'u ila walidayhi. Sebagaimana halnya dia tidak diperbolehkan untuk berbuat jelek kepada orang tuanya, bahkan ini termasuk yang diharamkan, fala yakunu sababan fil isaati ilaihima. Demikian juga dia tidak boleh menjadi penyebab timbulnya kejelekan kepada orang tuanya. Wa'adhamul isaati asyatmu wasabbu. Dan perbuatan jelek yang paling besar diantaranya yang dilakukan kepada kedua orang tua adalah cacian atau makian. Fala yajuzu lahu an yatasabbaba fi syatmi walidayhi. Maka tidak boleh dia menyebabkan orang tuanya mendapatkan cacian, cercaan, makian, hinaan dari orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal kabair, dihitung sebagai dosa yang besar. Kabiratun minal kabair, yaitu syatmur rajuli walidayhi. Seseorang mencaci, menghina, mencerca kedua orang tuanya. Fastaghrab as-sahabah. Sahabat yang mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu merasa heran. Bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil terheran-heran, hal hunaka mu'min yasubbu walidai? Ada gitu seorang mukmin yang berani mencaci orang tuanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tegas, "Na'am." Ya. Ada seseorang yang mencaci orang tuanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bentuknya, "Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah." Si mukmin tadi dia mencaci kedua apa orang tua temannya misalkan, atau siapa saja orang yang memang mungkin sedang ada sesuatu dengan dirinya, fayasubbu abah, kemudian orang itu membalasnya dan membalasnya dengan cacian kepada orang tuanya, atau dia mencaci ibunya dan demikian dia membalasnya. Maka ini adalah hal yang sama saja ketika dia menyebabkan seseorang mencaci orang tuanya dengan dia mencaci orang tuanya sendiri. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, at-tasabbubu lahu hukmul mubasyarah. Ketika seseorang menyebabkan sesuatu itu terjadi, maka sama hukumnya dengan dia melakukan secara langsung. Dia tidak melakukannya, tapi dia sebagai penyebabnya. Fala yasubbu walidayhi huwa wala yatasabbabu fi sabbihima. Maka berdasarkan hadis ini, dia tidak boleh mencaci kedua orang tuanya sendiri dan tidak boleh menjadi sebab orang tuanya dicela oleh orang lain atau dihina oleh orang lain. Fakama yahtarimu walidayhi yahtarimu walidayil akhar. Sebagaimana dia berkewajiban untuk menghormati kedua orang tuanya, maka dia pun harus menghormati orang tua yang lain. Li'anna lahuma hurmatan. Karena kedua orang tua itu punya kehormatan yang harus dijaga. Wa hadha istadallu bihi ala qa'idati saddidz dzara'i'. Dan dari hadis ini para ulama mereka menjadikan ini sebagai dalil atau landasan dari kaidah yang mereka simpulkan, yaitu kaidah yang dikenal dengan saddidz dzari'ah. Saddi adz-dzari' qa'idati saddidz dzara'i'. Yani kaidah yang menerangkan tentang menutup jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya saddudz dzari'ah. Li'anna sabbal akharin, karena sesungguhnya mencaci, menghina yang lain itu adalah dzari'atun ila sabbil walidain. Ini adalah hal yang akan menjadi jembatan, membuka pintu orang lain dia mencaci kedua orang tuanya. Wa ma kana yufdi ilal haram fa huwa haram. Dan apapun yang menyampaikan sesuatu kepada yang diharamkan, maka itu pun dihukumi dengan haram. Sehingga tidak boleh, meskipun kita tidak melakukannya, tapi kita tidak boleh membuka jalan, menyediakan jalan, memudahkan jalan untuk sampainya sesuatu atau seseorang kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap-sikap seperti itu pun termasuk kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza fihi saddudz dzari'. Maka hadis ini di dalamnya menerangkan tentang kaidah saddudz dzari'ah, menutup pintu-pintu yang akan menyampaikan kepada keharaman yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbu alladzina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah 'udwan bighairi 'ilmin." Wala tasubbu, jangan kamu menghina, mencaci alladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala. Fayasubbullaha 'udwan bighairi 'ilmin, nantinya mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala karena jahil mungkin, atau karena i'tida'an, karena memang punya rasa dengki, permusuhan, balas dendam. Karena kamu mencaci Tuhan-Tuhan saya, maka dia melemparkan cacian-cacian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi, kata Syekh, bahwa sabbul asnami hadza wajib. Mencaci, merendahkan, menghina berhala-berhala itu adalah perkara yang wajib, karena yang seperti ini termasuk inkarul munkar. Inkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih. Nah, ini adalah termasuk kemungkaran. Ketika seseorang menyaksikan kemungkaran, mendapatkan kemungkaran, maka dia harus ingkari kemungkaran tersebut. Walakin idza tarattaba 'ala hadza al-inkari munkarun a'zham. Akan tetapi apabila dari sikap mengingkari kemungkaran itu ternyata akan berakibat munculnya kemungkaran yang lebih besar, maka dalam ayat yang tadi disebutkan, yaitu mereka membalas cacian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yuqabiluna dzalika bisabbillah. Maka ketika nanti akan lahir seperti itu, fa innahu yamtani', dia tahan dulu. Jangan dulu menampakkan pengingkarannya terhadap kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ihtiraman lillahi subhanahu wa ta'ala, karena kita menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. La min ajli ihtiramil asnam, bukan artinya kita menghormati berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Wa innama min ajli ihtirami haqqillahi subhanahu wa ta'ala, tetapi maksudnya adalah untuk menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-hak yang harus kita jaga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana inkarul munkari yuaddi ila munkarin a'zama minhu fa innahu yamtani. Maka dengan demikian, apabila pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran itu akan melahirkan, akan menyampaikan, akan mengakibatkan seseorang itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dia harus tahan dulu. Dia harus sabar-sabar menahan diri untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Dan ini berlaku kepada hal-hal yang lainnya dari kemungkaran-kemungkaran yang disaksikan oleh seseorang. Dan menjadi sebuah kaidah. Wa yakunu hadza min irtikabi akhafid dararain. Dan ini juga termasuk perkara yang apa? Berkaitan dengan irtikab akhafid dararain. Kita mengambil madarat yang lebih ringan. Meskipun kita melakukan perkara yang tidak berkesesuaian dengan hati, seolah-olah kita tidak bisa mengingkari kemungkaran yang kita saksikan, yang kita dapatkan, padahal kita bisa sebetulnya. Nah, dan tidak ada seseorang yang mungkin akan menghalangi dirinya, tetapi ternyata akibatnya akan lebih besar. Maka kendati pun kita melakukan sesuatu kemungkaran, kalau itu disebutkan kemungkaran, atau kita mengambil sebuah madarat, maka kita mengambil madarat yang lebih kecil dibanding dengan madarat yang lebih besar. Lidaf'i a'lahuma, untuk mencegah, menolak, nah menekan madarat yang lebih besar lagi daripada kemadaratan yang kita lakukan. Wa yakunu hadha min qa'idati saddidz dzara'i' allati tufdi ila al-haram. Dan ini pun menjadi konsep yang berkenaan dengan saddudz dzari'ah, menutup pintu-pintu keharaman, allati tufdi ila al-haram, yang juga akan mengantarkan kepada hal yang diharamkan. Fala yajuzu laka an tasubba walidayka wa yashtuma walidayka mubasharatan wala an tatasabbaba fi dzalika. Maka sekali lagi kata Syekh, hadis ini menerangkan tentang hukum tidak bolehnya seseorang mencaci orang tua, menghina orang tua secara langsung. Nah, wala an tatasabbaba fi dzalika, juga tidak boleh menjadi penyebab orang lain menghina atau mencaci orang tuanya. Nah, demikian penjelasan dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Selanjutnya, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau menyebutkan wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Muttafaqun alayh. La yahillu limuslimin, la yahillu itu artinya tidak halal, haram artinya, bagi seorang muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin, dia menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyan, mereka bertemu, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, yang ini ke sini, yang ini ke sini, berpaling, ini juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang lebih baik di antara mereka adalah yang memulai ucapan salam. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menyebutkan dalam syarahnya, al-wajibu 'alal mu'minina an yakunu ikhwatan. Sudah seharusnya, sudah menjadi kewajiban atas seluruh orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, an yakunu ikhwatan, agar mereka itu menjadi saudara, bi ikhwatil iman, dengan ikatan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Mereka dipersaudarakan dengan akidah yang sama. Ya. Yang diimaninya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang diimaninya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dijalankannya pun tidak pula adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga al-wajib alaihim an yakunu ikhwatan. Kewajiban mereka adalah merekatkan tali persaudaraan. Fal mu'minuna ikhwatun bil iman. Maka orang-orang yang beriman berdasarkan ayat itu, mereka adalah saudara yang diikat dengan keimanan. Wa hiya ukhuwatun aqwa. Sementara ukhuwah atau ikhwatun bil iman, persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan ini adalah merupakan ukhuwatun aqwa min ukhuwatin nasab. Adalah persaudaraan yang seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan yang hanya disebabkan keturunan. Fala yakunu bainal akhawaini minal mu'minina qati'ah. Maka tidak boleh antara orang mukmin, ya, antara dua orang mukmin atau lebih, mereka terjadi di tengah-tengah mereka perpecahan, pemutusan silaturahim, pemutusan persaudaraan. Kama annahu la yahsulu qati'ah bainal aqarib. Sebagaimana tidak bolehnya kemarin dijelaskan kata Syekh tentang tidak bolehnya terjadi qati'atur rahim, ya, pemutusan tali persaudaraan antara orang-orang yang dia disatukan dengan nasab. Fakadzalika la yakunu qati'ah bainal mu'minina umuman. Demikian juga secara umum tidak boleh terjadi pemutusan persaudaraan di antara orang-orang mukmin. Yang ini menjadi tidak kenal dengan yang lainnya, padahal tadinya dia adalah orang yang saling mengenal, bahkan dekat kemana-mana bareng. Wa innama yakunu bainahum at-tawasul wal mahabbah. Tetapi seharusnya antara mereka itu senantiasa terjadi hubungan komunikasi yang erat, at-tawasul wal mahabbah, dan adanya kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwasannya seorang mukmin itu harus bisa mencintai apa yang dicintai untuknya, juga dia cintai untuk saudaranya. Ya, ketika dia menyenangi sesuatu untuk dirinya, maka dia pun harus berusaha untuk bisa menyenangi sesuatu untuk yang lainnya. Li'annahum ikhwatun fillahi subhanahu wa ta'ala, karena mereka itu adalah saudara dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala, oleh karena itu, karena saudara atau persaudaraan itu adalah persaudaraan yang dilatar belakangi dengan keimanan yang sama, akidah yang sama, betul-betul ukhuwah fillah, persaudaraan dalam ikatan yang diikat oleh keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tadi, la yahillu li mu'minin an yahjura akhahu fawqa thalatin yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Maka hadis ini kata Syekh, fihi tahrimul hajri bainal mu'minin. Hadis ini mengandung pelajaran haram hukumnya adanya perpecahan di antara orang-orang mukmin, atau pertengkaran yang menyebabkan satu dengan yang lainnya saling mengasingkan diri. Ya, yang ini mengasingkan saudaranya, yang ini mengasingkan saudaranya, sehingga putus sama sekali, tidak ada lagi hubungan antara mereka. Ini yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Idza kana min ajli dunya, idza kana min ajli umuri ad-dunya. Berarti nanti ada kalau ajlil akhirah bagaimana? Nah, tetapi yang jelas kata Syekh, idza kana min ajli umuri dunya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kalau hanya karena urusan-urusan dunia, ya, karena kalau hanya karena urusan-urusan yang bersifat ketersinggungan, atau kemudian ada perkara-perkara yang terjadi, dia pinjam sesuatu janjinya besok tetapi ternyata tidak ada, kemudian hal-hal yang lain, umurud dunia, banyak urusan-urusan dunia, ada utang udah lama gak dibayar misalnya, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan urusan dunia. Li'annan nasa qad yakunu bainahum niza' wa khusumat fi umurid dunya. Karena memang demikian manusia, karena kadang terjadi di tengah-tengah mereka percekcokan, perselisihan, pertengkaran hanya karena urusan-urusan dunia. Falan bagi tahajur min ajli dunya, maka tidak sepantasnya seseorang melakukan al-hajr. Ya. Yang ini menghajar si fulan, yang ini dihajar si fulan, saling menjauhi seolah-olah dia betul-betul memutus, menyembelih ikatan qati'atur rahim bainal ikhwah. Nah, karena urusan-urusan dunia. Walakin in kana la budda li annal insan bashar, kata saya. Akan tetapi kalau memang harus itu terjadi, ya, kalau memang itu tidak bisa dihindari, karena memang manusia, ya manusia, namanya manusia. Qad yata'athar fi nafsihi idza akhta'a 'alaihi akhuhu aw asa'a ilaihi akhuhu. Kadang-kadang berpengaruh juga terhadap dirinya ketika ada suatu kesalahan yang terjadi pada saudaranya, atau ketika saudaranya membuat sesuatu yang jelek terhadap dirinya. Ya namanya manusia, enggak enak. Ya, ketika tiba-tiba dia ngomongin di belakang sampai omongannya, ya wajar manusia ketika tahu dia ngomongin ada sesuatu yang krek, enggak enak sudah. Nah, kalaupun itu harus terjadi, farakhasalahu mal hajr thalathata ayyamin faqat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk mereka berdua, yakni kepada salah satunya atau kepada mereka yang memang sedang berselisih, ya, untuk al hajru, untuk tidak saling bertanya, ya, 3 hari saja diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tujuannya? Li'an yadhhaba ma fi nafsihi ala akhi. Ini tujuannya hanya sekedar untuk menghilangkan apa yang terjadi, apa yang lahir, apa yang timbul dari dirinya terhadap saudaranya tadi. Thalathatu ayyamin kafilatun bi annahu yansahibu ma fi nafsihi min al-hajri li akhi. 3 hari ini adalah sebagai jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya, ya, agar apa yang ada pada dirinya ketika menghajar saudaranya itu hilang. Ya. Nah, hadhihi rukhsatun. Ini adalah keringanan. Artinya kalaupun harus terjadi, diberikan keringanan. Walau annahu lam yahjurhu, jadi bukan sesuatu yang disunnahkan, ya. Artinya atau yang diharuskan. Walau annahu lam yahjurhu aslan kana hadha ahsan, kata Syekh. Kalaulah ternyata seandainya dia tidak melakukan hal yang demikian, maka itu yang lebih baik. Karena pasalnya urusan dunia, ya, apalagi pasalnya hanya karena urusan dia tersinggung, merasa dipermalukan misalnya. Nah, kemudian dia, ya sudahlah, karena siapa juga saya harus merasa tidak enak hati atau merasa tersinggung berkepanjangan. Nah, kemudian dia tidak melakukan apa yang dirukhsahkan tadi, maka ini adalah sesuatu yang lebih baik. Nah, la yahillu lil mu'minin an yahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani, yani yaltaqi huwa wa akhuhu alladhi bainahuma hajrun. Jadi dua-duanya saling ketemu, ya. Yataqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang ini berpaling, yang ini berpaling, enggak mau mengucapkan salam. Kenapa? Geuleuh aing mah. Kamari diceritakan, emang ada apa? Mun lain kabatur nu kieu teh ku urang geus di. Nah. Hadza la yajuz. Dia berpaling, ini tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang lebih baik di antara keduanya yang sedang bertengkar tadi adalah yang pertama mengucapkan salam. Dalla ala anna salam yuzilu al-qati'ah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi dalil bahwasanya salam, mengucapkan assalamualaikum, ini adalah hal yang akan menghilangkan al-qati'ah. Pemutusan silaturahim. Wa yuzilul hajar, dan juga akan menghilangkan sikap menghajar. Fa idza sallama zalal hajru, hadza fihi fadlu ifsha' as-salam. Apabila dia mengucapkan salam maka hilanglah permusuhan, pertengkaran, kedengkian. Yang terjadi, hadza fihi fadlu ifsha' as-salam. Maka ini juga menerangkan tentang keutamaan kita menebarkan salam. Jadi ifsha assalam ini adalah merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan memang ini adalah merupakan perbuatan yang banyak keutamaan-keutamaan ketika seorang muslim selalu mendawamkan, membiasakan dan memberanikan untuk senantiasa mengucapkan salam. Adapun jika pengaruh-pengaruh itu tidak atau belum terasa oleh kita, maka yang harus kita lakukan adalah senantiasa untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Barangkali keimanan dan ketakwaan sedang terus merosot, sehingga kita harus pertahankan keimanan tersebut. Karena apapun yang ada dalam syariat ini, tidak ada yang tidak mendatangkan keutamaan-keutamaan untuk seseorang, terutama untuk kita sebagai muslim. Namun ketika itu tidak terasa oleh kita, maka kita harus waspada terhadap diri kita sendiri, karena itu menandakan bahwasanya ketakwaan, keimanan itu sedang meredup. Sehingga apa yang disebutkan keutamaan-keutamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengefek, maka ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Kemudian Syekh melanjutkan, wa annal mutaqati'aini idza sallama ahaduhuma 'alal akhar fal musallimu khairun minal musallam 'alaihi. Apabila dua orang yang sedang berselisih tadi, yang sedang bertengkar, yang sedang kesal-kesalan, apabila salah seorangnya mengucapkan salam kepada yang lainnya, maka yang pertama mengucapkan salam itu yang dinilai orang yang lebih baik, ya, daripada orang yang diucapkan salam kepadanya. Kenapa? Li'annahu badara ilal khair. Karena dia adalah termasuk orang yang segera menuju kebaikan. Dan ini adalah sebagai pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau mengatakan, badiru bil a'mal fitanan. Ya, kalau tidak bersegera dalam melakukan amalan-amalan yang dicontohkan, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjatuh kepada fitnah-fitnah yang siap menerkam dirinya. Ya. Berbagai fitnah yang banyak, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah-fitnah yang menjadi lubang-lubang kehancuran dirinya, ya, ketika dia tidak mau untuk menyegarakan amalan-amalan kebaikan, maka dia tentu akan terus-terusan terjatuh dan terjatuh lagi kepada fitnah-fitnah yang siap menerkamnya. Wa fihi dalilun ala fadli salam wa annahu yuzilu ma fi nufus. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dalil tentang keutamaan salam, dan bahwa sungguh salam ini adalah satu amalan yang akan menghilangkan sesuatu yang timbul dalam jiwa kita. Wa alamatun 'alal mahabbah, juga salam ini adalah merupakan salah satu di antara tanda kecintaan seseorang kepada yang lainnya. Salah satu kecintaan seseorang kepada yang lainnya. Wa fihi anna alladhi yabda'u bisalam khairun min alladhi la yabda'u bih. Dan juga hadis ini menerangkan bahwasanya yang memulai ucapan salam ini lebih baik dari orang yang tidak memulai ucapan salam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabi SAW menyebutkan hukum yang berkaitan dengan at-tahajur, bahwa itu adalah merupakan perkara yang diharamkan pada asalnya. Nah, namun jika itu harus terjadi maka bolehlah, tapi jangan sampai melebihi 3 hari. Itu pun idza kana min ajli dunya. Wa amma idza kanatil qati'ah min ajli ad-din wal hajru min ajli ad-din. Tetapi kalau misalkan itu terjadi karena urusan agama, fayajuzu an yazida ala thalathatin biqadri al-hajah. Maka yang seperti ini boleh lebih dari 3 sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak hanya 3 hari, mau 3 bulan juga tidak apa-apa. 3 tahun kalau perlu. Nah, maka ini dibolehkan dalam agama sesuai dengan kebutuhan. Ya, apabila hal yang seperti itu terjadi karena agama. Baru saja kemarin kita berduaan, makan bareng, jajan bareng. Tiba-tiba besoknya kita harus menutup senyum kita kepada dia. Ya, dan kita tidak mau berjalan dengan orang itu. Kenapa? Karena ada urusan agama yang memang menuntut harus seperti itu. Dan ini memang hal yang biasa. Nah, bukan berarti kita harus terus bersatu, tetapi kalau misalkan persatuan itu dibangun di atas perpecahan, tidak akan ada persatuan. Nah, dan ini adalah sesuatu yang bisa saja terjadi, bahkan sering kita menyaksikan hal-hal seperti ini dalam urusan-urusan manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Fayajuzu an yazida ala thalathatin biqadri al-hajah hatta yatruka mahjura al-ma'siyah. Maka hal yang seperti ini boleh lebih dari 3 hari sesuai yang dibutuhkan, sampai orang yang dihajar ini, yang diasingkan atau yang kita didik ini, meninggalkan kemaksiatannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menghajar seseorang atau beberapa orang dari kalangan sahabatnya selama 50 hari sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menerima tobatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatnya, maka Nabi pun SAW mempersilahkan kembali orang-orang yang lainnya untuk menjawab salam, mengucapkan salam, berbicara dan seperti biasanya. Nah, ini ada ketika di antara mereka ada yang tertinggal dalam sebuah peperangan, kemudian Nabi SAW dalam rangka mendidik mereka dan umatnya, dan ini pun menjadi salah satu kaidah bahwasannya hajar dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama ini boleh, yang kita kenal dengan kalimat-kalimat tahdzir, sehingga orang tidak usah merasa janggal ketika mendengar kalimat-kalimat tahdzir, tidak usah alergi dengan kalimat-kalimat tahdzir, bahkan naif sekali kalau orang-orang kemudian menjadikan sebuah ejekan-ejekan, bahkan sebuah sebuah istilah yang kesannya merendahkan. Wah, itu jemaah tahdzir katanya. Sedikit-sedikit tahdzir, sedikit-sedikit tahdzir. Padahal ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dibaca itu penuh dengan tahdzir, sedikit-sedikit tahdzir, tahdzir, tahdzir. Mentahdzir hal-hal yang memang seharusnya ditahdzir. Nah, dan tentunya ini adalah termasuk perkara yang harus senantiasa diperhatikan, dipegang oleh setiap umat Islam, bahkan terlebih lagi mereka yang mengenal dan memahami konsep-konsep Ahlu Sunnah dalam menjalankan agama. Karena terpeliharanya kemurnian Islam yang dibawa oleh para ulama kita, karena mereka betul-betul menjunjung atau menjaga konsep tahdzir ini. Ya, kalau kalaulah at-tahdzir dari hal-hal yang memang seharusnya ditahdzir ini tidak dipegang oleh para ulama, maka Islam tentu akan bercampur aduk dengan perkara-perkara yang datangnya bukan dari Islam. Ketika seorang ulama menanyakan tentang rijal dari seseorang yang didengar tiba-tiba mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan benih-benih konsep tahdzir bahwasanya seseorang yang mengatakan sabda Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sementara dia tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini bahaya sehingga dilihat dulu siapa orang yang menyampaikan sabda Nabi kepada kamu sementara kamu tidak hidup dengan para sahabat, juga tidak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika waktu itu disebutkan rijal, orang-orang yang membawakan sabda Nabi itu kepada beliau atau kepada orang ini, maka beliau yakni ulama yang meminta untuk disebutkan ini tahu orang-orang yang disebutkan ini apakah ada dari ahlu sunnah atau ada dari ahlu bid'ah, karena waktu itu kebid'ahan-kebid'ahan pun sudah mulai bermunculan dan orang-orang yang sudah berkecimpung dalam ahli bid'ah itu pun sudah ada, sehingga ketika hadis itu selamat dari para pengotor agama yang disebut dengan ahlul bid'ah ketika itu, maka hadisnya tidak diterima. Tetapi kalau ternyata yang disebutkan adalah rijal ahli sunnah yang mereka terjaga akidahnya, nah terjaga hubungannya dengan para sahabat, maka diterimalah hadis tersebut sampai berkembang. Nah, dan para ulama banyak yang membukukan tentang masalah-masalah seperti ini, dan ini dikenal oleh seluruh umat Islam. Ada yang namanya kitab Mizan Al-I'tidal berbicara tentang masalah rawi yang kemudian menilai sebuah hadis itu adalah sahih ataukah do'if, ataukah hasan, ataukah maudhu'. Dan kitab-kitab yang lainnya yang sangat banyak sekali, dan itu bukanlah merupakan sebuah sejarah yang berhenti pada masa itu, dan itu bukanlah hanya sebuah alamat tanda keemasannya zaman para ulama ketika itu. Tapi itu adalah konsep-konsep bagi mereka yang hidup setelahnya untuk memahami Islam, sehingga dia tidak boleh menjadikan prinsip Islamat timanawe asal hade, asal benar, asal mengajak kepada persatuan, tidak memerintahkan kepada permusuhan, perpecahan. Nah, tidak seperti itu, karena dulu juga banyak orang-orang yang persatukan umat tetapi di atas perpecahan. Ya bagaimana bisa bersatu? Maka kitab-kitab yang disusun oleh para ulama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan penilaian mereka terhadap rawi-rawi hadis itu adalah konsep dalam beragama bagi mereka yang hidup setelahnya. Ya. Sehingga orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini pun bukan berarti mereka harus selamat dari cercaan, tahdziran, ya, atau wanti-wanti, jangan kamu, hati-hati kamu dari orang ini. Bukan harus selamat dari itu. Kalau misalkan ulama-ulama yang dulu menyebutkan fulan ini begini, fulan ini begitu, fulan ini kadzab, fulan ini tukang bohong, fulan ini tertuduh dusta, kalau masih hidup dibandingkan dengan orang-orang yang hidup sekarang, wah mungkin orang menjadikannya sebagai seorang guru, syekh, ulama. Masya Allah, karena dari penampilannya, dari hafalannya, dari bicaranya, dari ngomongnya, dari periwayatannya, itu lebih-lebih dibanding dengan orang-orang yang dianggap dan disematkan kalimat-kalimat ulama pada zaman ini. Namun mereka tidak lepas penilaian dari para ulama yang menjaga ilmunya. Ya. Sehingga ketika ada yang teraneh-aneh ketika Imam Ahmad mengatakan fulan ini adalah kadzab, fulan ini tukang dusta, fulan ini orangnya begini, fulan, ya Imam, antum sedang menggibah seseorang. Maka Imam Ahmad mengingatkan, diam kamu, kalau tidak ada yang bicara seperti ini siapa lagi? Agama juga tidak akan terjaga kemurniannya jika seseorang tidak menceritakan tentang kelemahan-kelemahan seseorang dalam masalah-masalah periwayatan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama hadis mereka mengatakan laulal isnad laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak dengan sanad-sanad yang diperhatikan ini, tentu orang akan mengatakan seenaknya. Apa yang dia maui, dia katakan. Ya. Terbukti sekarang orang berbicara masalah agama gampang. Ya, fatwa-fatwa mengalir begitu mudahnya seperti air. Nah, kalau air itu bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada manusia, tetapi kalau fatwa-fatwa yang serampangan kemudian muncul, nah ini adalah sesuatu yang akan menimbulkan musibah dalam agama. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka apabila al-hajr ini dilakukan min ajli ma'siyatin, ya, karena ada kemaksiatan, maka ini boleh dilakukan lebih dari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sesuai kebutuhan, sampai yang melakukan kedurhakaan ini atau penyimpangan ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibatasi dengan 3 hari, ya. Tapi sampai kapan hilangnya hal tersebut, maka disitulah kita boleh membina lagi hubungan persaudaraan dengan orang yang diasingkan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita cukupkan sampai pembahasan hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu tentang tidak bolehnya seseorang melakukan pertengkaran yang menimbulkan salah seorang atau keduanya saling menjauhi lebih dari 3 hari hanya karena urusan-urusan dunia. Urusan-urusan dunia yang juga jangan sampai seseorang terjebak dengan kemudian membungkusnya dengan urusan-urusan agama. Kalau memang itu adalah urusan dunia, maka jangan sampai kita mau berkepanjangan ketika terjadi pertengkaran, perselisihan, tetapi hendaklah kita masing-masing bisa menyampingkan urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, karena sesungguhnya dunia itu adalah dani, dunia itu adalah sesuatu yang hina, dunia itu adalah sesuatu yang tidak ada nilainya. Jika dunia itu adalah merupakan sesuatu yang melalaikan, dan tentunya nilai ukhuwah antara kita, antara kaum muslimin yang diikat dengan keimanan, ini adalah sesuatu yang sangat tinggi, yang sangat mahal nilainya, yang seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan persaudaraan yang disebabkan oleh keturunan, ya, oleh kekerabatan. Nah, sehingga urusan-urusan dunia yang terjadi di antara kita, hendaklah itu dapat dikesampingkan dan kita berusaha untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar hadis ini benar-benar bisa kita amalkan, kemudian kita pun tidak terjatuh kepada apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hukumnya itu sangat jelas adalah haram. Sesuatu yang haram, maka carilah hukum-hukum yang lain. Itu sama. Apapun yang dihukumi haram, maka itu adalah sesuatu yang akan mengakibatkan kita mendapatkan murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melakukan keharaman-keharaman yang lainnya. Dan tentunya apabila kita mendapatkan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah kita hanya karena urusan-urusan dunia, maka adalah kita berpikir atau mengingat kepada hal-hal yang lebih tinggi dari itu, bahwasannya apabila kita senantiasa menjaga ukhuwah ini di atas keimanan, itu tentunya akan lebih baik dan akan menutup celah-celah syaitan untuk masuk leluasa, secara leluasa untuk melakukan tahrish, ya, melakukan chaos di tengah-tengah umat, khususnya di tengah-tengah ahlu sunnah, sehingga mereka lebih leluasa untuk mencabik-cabik kekuatan, kemudian lemahlah kekuatan ahlu sunnah ketika itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, terutama di bulan Ramadan, yang masing-masing harus saling menahan dari perkara-perkara yang akan menimbulkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh amalan ibadah yang kita lakukan di bulan ini dapat menghilangkan apa yang terjadi dalam diri kita dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita dan menjadikan Ramadan ini betul-betul sebagai bulan yang mendatangkan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada saudara-saudara kita seiman dan seakidah serta seluruh umat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada umat-umat yang terdahulu yang betul-betul menjaga akidahnya, menjaga syariatnya, dan mengamalkan syariat-syariat itu di dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.